Ketika badai hidup datang menghadang, hingga tak sedikit tenggelam karenanya. Kepada siapakah kami datang berharap? Hanya padamu kami berserah. Oh, saatnya kita bersama mengangkat tangan menyembah Tuhan tadi yang Dia mendengar setiap seruan doa. Dalam kasih-Mu kami merasa tenang, ada penghiburan dan kekuatan. Hanya pada-Mu Tuhan kami selalu bersandar, hingga saatnya Dia pulihkan semua.